by DJ Opons Dance. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. We'll be right back. by DJ Opus Remix. Tentang itu DJ Opus Remix. Thank you.

berakhir sampai di sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Percuma saja berkasih, kita sudah tak selalu lagi. Perbedaan kata yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Walau dalam jurang penyesal, kasih sudah berakhir di sini saja. Oke, sudah siap. Harus performance by DJ Opus Remix. Boom shakalaka boom boom boom. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Boom shakalaka boom boom boom. Bye. Performance by DJ Opus Remix. by DJ Opus Remix. Puro rasa ni hati yang tira pisola. Thank you. by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.